Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, alhamdulillah malam hari ini Rabu malam Kamis tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Februari tahun 2021 dari sini, dari Lendah Kulon Progo Yogyakarta. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita melalui kajian live yang diselenggarakan oleh Radio Al-Ibanah Kota Palembang di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Al-Ibanah, terkhusus ikhwanuna salafiyin dan salafiyat di Kota Palembang dan sekitarnya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik karena telah memfasilitasi kegiatan kajian online malam hari ini. Menjadi sebab kita berkesempatan untuk melakukan ibadah, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama telah melalui, mengalami dan menjalani. Kita pun juga sama-sama merasakan situasi wabah pandemi, sesuatu yang mungkin baru pertama kali kita rasakan sampai sepanjang dan selama yang kita rasakan sekarang. Hampir satu tahun lamanya. Tentunya hal ini memberikan dampak yang langsung kita rasakan. Dampak yang mengarah kepada kepentingan duniawi kita seperti usaha, bisnis maupun pekerjaan yang kita geluti, dan juga tentunya memberikan dampak yang kita rasakan pada iman dan juga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, maka kegiatan thalabul ilmi secara langsung, baik lembaga-lembaga pendidikan di pondok pesantren yang membimbing dan mengarahkan anak-anak kita, termasuk kita sendiri, akhirnya ditiadakan atau diliburkan untuk kebaikan dan maslahat bersama tentunya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya, dan itu semua pasti memberikan dampak dan efek. Sehingga otomatis kalau kita buat prosentase selama pandemi, problematika kehidupan itu meningkat. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu bertambah banyak. Yang dimaksud problematika dan persoalan rumah tangga bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara anak dengan orang tua, saudara satu dengan yang lainnya. Itu sangat terasa sekali. Karena apa? Karena ada penurunan iman dan juga takwa yang melemah. Dikarenakan ibadah-ibadah yang semestinya kita lakukan bersama dan berjamaah, saat ini banyak yang ditiadakan dan ditunda. Fa jazakumullahu khairan untuk saudara-saudara kita di Radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya yang menyelenggarakan acara seperti ini, walaupun terpisah jarak dan waktu antara Yogyakarta dengan Kota Palembang, tetapi hal itu bukan menjadi persoalan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan alat komunikasi. Tayyib, para pendengar Radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya, ada banyak hal yang kita pelajari dan kita belajar dari situasi pandemi dan juga beberapa bencana yang sedang menimpa negeri kita. Di beberapa tempat seperti di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, di Jawa Barat, di Jawa Timur, entah itu banjir, letusan gunung berapi, gempa, tanah longsor, atau yang semisalnya. Dari sekian banyak pelajaran, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu agar kita semakin memperdalam dan mempertebal pemahaman tentang sikap tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Sikap tawadhu itu artinya rendah hati. Lawan katanya adalah takabur atau tinggi hati. Sehingga pembicaraan kita ke beberapa menit ke depan itu terkait tentang tawadhu, rendah hati, dan juga lawannya tentu takabur atau tinggi hati. Baiklah para pendengar Radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Artinya, itulah kampung akhirat, yaitu surga, yang kami tetapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, dan juga diperuntukkan bagi mereka yang tidak menginginkan terjadinya kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir yang paling indah dan yang terbaik itu hanyalah diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surga yang penuh dengan kenikmatan itu, berbagai kelezatan yang tidak pernah ada di atas muka bumi karena lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang pernah kita rasakan, dan lebih dari apa yang pernah kita dengar. Nah, surga itu hanyalah ditempati oleh orang-orang yang tawadhu. Mereka yang mau rendah hati, tidak sombong, dan juga tidak melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi. Al-Imam Ikrimah, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwa firman Allah di dalam ayat Al-Qasas 83, huluwan, itu artinya adalah at-tajabbur. Kata Sa'id bin Jubair dalam kesempatan yang berbeda, yang dimaksud uluwan itu adalah bighairi haqqin. Artinya orang tersebut sombong, ya, tinggi hati, merendahkan orang lain, merasa mampu segala-galanya, tidak memiliki kekurangan, wawasannya luas, pengetahuannya tidak terbatas. Nah, itu orang-orang yang disebut dengan yuriduna uluwan fil ardi wa yuriduna fasada. Orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Maka bencana termasuk pandemi yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya harus dijadikan sebagai sebuah teguran dan juga peringatan untuk kita bersama bahwa ternyata manusia itu sangat lemah. Manusia itu kemampuannya terbatas. Diberi sedikit saja cobaan dalam bentuk bencana. Hujan dalam 2 hari 2 malam, bahkan kurang dari itu, sudah terjadi banjir. Teriak, minta bantuan, menangis karena harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Isinya rata-rata adalah keluhan dan keluhan. Kekurangan bahan makanan, kekurangan pakaian, tempat pengungsian yang tidak layak. Belum lagi keberadaan anak-anak kecil dan bayi yang butuh perhatian lebih. Yaitulah manusia. Kita bukan ingin mentertawakan mereka, kita pun juga tidak ingin tertawa karena mereka sedang sedih, bukan. Tapi ini lebih pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat kenyataan dan fakta bahwa manusia itu sangat lemah sekali. Angin puting beliung yang hanya dalam beberapa detik saja, bukan menit, dalam beberapa detik itu sudah memiliki daya hancur yang luar biasa. Rumah porak-poranda, kemudian fasilitas-fasilitas umum seperti tiang listrik, ya, sehingga jaringannya terganggu. Itu hanya dalam hitungan detik. Manusia ternyata sangat lemah dan tidak punya kemampuan yang dibangga-banggakan itu. Gedung-gedung, bangunan-bangunan yang sebelumnya dibangga-banggakan, ya, dikatakan sebagai bangunan paling bagus, paling indah, ternyata hancur rebok juga. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sekali lagi, kembali kepada kita, bukan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Kita bukannya senang, kita bukannya tertawa, kita ikut merasa bersedih, kita juga merasakan sulitnya cobaan yang mereka alami. Karena orang yang Islam itu satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh lainnya juga ikut merasakan sakit. Kita pun demikian tentunya. Saudara-saudara kita di banyak tempat, mereka sedang susah, maka kita pun juga harus ikut merasakan susah. Kalau kita bisa bantu secara fisik, alhamdulillah. Ya, kalau kita tidak bisa membantunya dengan fisik, dengan materi, maka kita mendoakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka, saudara-saudara kita itu, dilimpahkan kesabaran dan kekuatan menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya, kerendahan hati, sikap tawadhu seseorang merupakan tanda Allah mencintai dan mengasihinya. Artinya ketika kita melihat seseorang memiliki sifat ini, orangnya rendah hati, tawadhu, kemudian tidak sombong, tidak merendahkan yang lain, kita berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, siapa orang-orang yang Allah cintai ini? Mereka adalah adzillatin 'alal mu'minin. Salah satunya adalah adzillatin 'alal mu'minin. Mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, hadhihi sifatul mu'minina al-kummal. An yakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa waliyih, muta'azzizan ala khasmihi wa aduwih. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan sifat orang-orang beriman yang sempurna imannya. Ketika mereka bersikap tawadhu, rendah hati kepada saudaranya yang lain, kepada sesama orang yang beriman. Tetapi bisa bersikap tegas kepada musuh, kepada orang-orang yang membenci Islam. Maka dari itu, para pendengar yang berbahagia, mestinya kita selalu mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu untukku menyampaikan perintahnya, yaitu an tawadhu. Hiduplah kalian satu dengan yang lain dengan sikap rendah hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga yang satu tidak menyombongkan diri terhadap yang lain. Demikian juga yang satu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas terhadap saudaranya yang lain. Nah, di sini para pendengar Radio Al-Ibanah Kota Palembang dan sekitarnya, kita perlu belajar contoh-contoh nyata dan teladan dari Nabi Muhammad SAW tentang ketawaduan dan kerendahan hati beliau SAW. Kemudian marilah kita bercermin, kita berkaca, melihat diri sendiri, sudah seperti apakah kita mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Di dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yamurru 'ala sibyan fayusallimu 'alaihim. Ini bentuk ketawaduan dan kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau bertemu dengan anak-anak kecil yang sedang bermain, berkumpul, Nabi Muhammad tidak lewat begitu saja. Tapi beliau sempatkan berhenti, beliau ucapkan salam untuk mereka, beliau tanya keadaan dan kabar mereka, bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyempatkan untuk bergabung bersama dengan mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak merasa tinggi hati untuk kemudian bergabung dengan anak-anak kecil. Ya. Karena sebagian orang menganggap kalau bergabung dengan anak-anak kecil itu bisa menurunkan muru'ah, bisa menjatuhkan harkat martabat dan kehormatannya. Yaitu kan tergantung ketika dia bergabung dengan anak-anak kecil apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan adalah sekedar untuk berkomunikasi, mengarahkan dan menasehati, Kemudian memberikan bimbingan dan petunjuk. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak kecil tersebut. Tapi kalau misalkan akhirnya yang tua itu bergabung, justru memberikan pengaruh jelek, memberikan apa namanya dampak yang buruk, bahkan terlarut dengan apa namanya kekanak-kanakan mereka, itu yang tidak tepat. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau punya dan selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dan bergabung dengan anak-anak kecil. Kadang-kadang ada seorang apa namanya nenek-nenek tua, tiba-tiba menarik tangan Nabi SAW, diajak ke suatu tempat, kemudian curhat neneknya. Nabi Muhammad tidak marah, Nabi Muhammad tidak tersinggung. Nabi Muhammad SAW di rumah itu juga membantu istri-istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat disebutkan memperbaiki sandalnya yang putus, disambung sendiri. Nabi Muhammad menambal pakaiannya yang robek. Nabi Muhammad SAW memerah susu kambing yang perahannya itu kemudian diberikan untuk keluarganya. Nabi Muhammad SAW mencarikan pakan. Ya. Kalau orang sini bilangnya ngarit. Nabi Muhammad SAW mencarikan pakan ternak buat onta-ontanya. Nabi Muhammad SAW makan bareng, makan bersama dengan budak-budak dan pelayannya. Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan orang-orang miskin, berjalan dengan anak-anak yatim, menyelesaikan kebutuhan mereka. Nabi Muhammad SAW memulai mengucapkan salam, bukan kemudian nunggu biar dia duluan yang salam, biar dia duluan yang pertama menyapa. Maunya gengsilah, masa aku duluan yang menyapa dan aku duluan yang mengucapkan salam, seperti prinsip sebagian orang. Na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Beliaulah yang memulai untuk mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW ketika diundang, datang. Padahal menu makanan yang disajikan itu makanan biasa, bahkan bisa kita katakan makanan murahan. Bahkan dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW menyatakan, seandainya aku diundang untuk makan dan menunya adalah sop tulang, la ajab tuh. Bukan sop daging, bukan sop buntut, tapi sop tulang. Itu hanya tulang, kemudian yang dimasak, direbus, ada kaldunya sedikit, ditambah bumbu dengan roti. Itu tanpa daging. Undangan itu disambut dan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjenguk orang-orang sakit. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghadiri proses pemakaman jenazah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu profil yang sederhana, rendah hati, dekat dengan siapa saja tanpa memperhatikan status kaya miskin, bangsawan ataukah rakyat jelata, anak kecil maupun orang tua, itu semuanya sama di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan beliau juga sederhana sekali. Bahkan ketika terjadi perang Bani Quraidah melawan orang-orang Yahudi, yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seekor himar, keledai. Yang tali kekangnya itu adalah tali biasa, tali kasar. Padahal zaman dulu, orang yang kaya raya, bangsawan, itu akan merasa gengsi kalau naik kendaraan keledai, himar. Kalau zaman sekarang ya, gak mau naik motor butut lah. Motor yang macetan, motor yang asapnya banyak, harus gak mau. Udah. Pengennya motor yang mahal, motor yang sporty, mobil juga seperti itu, kendaraannya harus mewah dan seterusnya. Kalau kendaraannya tanpa AC, mobilnya nggak mau naik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawadhunya luar biasa, rendah hati. Bahkan pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diundang makan, menunya itu kurma. Tapi kurma itu ternyata sudah cukup lama barangkali, sehingga di dalam tiap biji kurma, dalam tiap butir kurma itu sudah ada ulatnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri fihi dudun fayufush fayufishah yukhriju susa minhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pernah dihidangkan kurma, kurma itu sudah ada ulatnya. Nabi Muhammad marah ya tidak, Nabi Muhammad tersinggung jelas tidak. Bahkan beliau membersihkan ulatnya itu, ulatnya diambil, dibuang, baru dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu beberapa contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan ketawadhuan dan kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya tawadhu, rendah hati itu, kita diingatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innakum taghfuluna an afdhalil ibadat at-tawadhu. Kata Aisyah ummul mukminin, kalian itu loh lalai dan tidak menyadari ibadah yang paling afdhal, yaitu tawadhu. Nah, pertanyaannya sekarang, tawadhu itu apa? Seorang ulama Hamdun Al-Qassar rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menjelaskan, at-tawadhu'u an la tara li ahadin ila nafsika hajatan la fid dini wa la fid dunya. Yang namanya tawadhu itu adalah engkau tidak menilai orang lain itu membutuhkan dirimu. Itu namanya tawadhu, urusan dunia, urusan akhirat. Jadi ketika kita merasa atau masih merasa orang lain tuh butuh kita, kita itu dibutuhkan, artinya nilai tawadhu atau kerendahan hati kita itu masih harus diperbaiki dan dievaluasi. Kita merasa di keluarga besar, kalau gak ada kita, kegiatan di rumah tangga, kegiatan di keluarga gak bakalan jalan. Kalau gak ada kita, macet. Kalau gak ada kita, buntu. Itu bukan tawadhu namanya. Di masyarakat pun seperti itu, di lingkungan RT, di lingkungan pendukuan, desa. Kita merasa kita itu dibutuhkan oleh mereka. Kita merasa sangat berharga bagi mereka. Di lingkungan pondok pesantren juga seperti itu. Merasa bahwasanya kalau gak ada kita ya gak bakalan jalan kegiatannya. Urusan dakwah pun seperti itu. Merasa kalau gak ada saya berarti dakwah berhenti. Na'udzubillah. Dakwah itu milik Allah. Ada kita, tidak ada kita, tetap jalan. Kita hidup, kita nantinya mati ya tetap jalan. Allah yang menjaganya. Merasa apa namanya, kalau gak ada kita program-program itu nanti macet. Program-program itu berhenti. Kita merasa kalau kita gak ada yang sekualitas kita bisa menggantikannya. Na'udzubillah. Itu bukan tawadhu namanya. Nah, ini semua kan kita pelajari, betul-betul terasa ketika pandemi ini. Pandemi ini. Ternyata kita itu bukan apa-apa. Kita itu manusia yang sangat lemah sekali. Oh, kita di rumah, tidak ikut kegiatan, ya dakwah tetap jalan. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Gak ada taklim, gak ada daurah, tetap ada aja yang akhirnya dapat hidayah. Jadi itu pengertian tawadhu yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Ya. Yang dimaksud tawadhu atau rendah hati itu tidak merasa orang lain membutuhkan kita. Tidak merasa kita menjadi bagian yang menentukan antara kegiatan dan kehidupan orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menafsirkan kesombongan sebagai lawan dari kerendahan hati atau ketawaduan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini lawan dari tawadhu atau rendah hati. Sudah diingatkan, pura-pura enggak tahu. Sudah diberi nasihat, tapi rasanya berat untuk menerima nasihat. Sudah dijelaskan, tapi cari-cari alasan. Pokoknya enggak bisalah menerima kalau ada masukan dan saran dari orang lain. Dia merasa kalau menerima masukan dan saran dari orang lain itu merendahkan dirinya. Dia merasa jatuh kedudukannya. Apalagi kalau ia mengingatkan muridnya sendiri, ia mengingatkan anaknya sendiri, atau orang yang posisinya ada di bawah dia. Dia gak bisa terima itu. Itu namanya sombong. Tidak punya sikap tawadhu. Tidak ada rendah hati. Wa ghamtun nas, kata Nabi SAW. Dia merendahkan orang lain. Jadi dia melihat orang lain itu ada di bawah dia. Secara keilmuan, secara harta, secara pengetahuan, secara pengalaman, secara wawasan, secara kemampuan. Tadi sudah kita sebutkan juga. Dia merasa orang lain itu masih di bawah dia. Kalau bicara tentang ekonomi misalkan, orang lain tuh tahu apa sih? Wong saya sarjana ekonomi. Yeah. Kalau bicara tentang peternakan, dia nggak suka kalau ada orang yang lebih banyak berbicara dan lebih banyak menjelaskan daripada dirinya. Jadi orang lain belum selesai bicara, udah ditimpali sama dia. Yang lain bicara tentang peternakan, dia nggak mau kalah. Yang lain sepatah dua patah kalimat, dia sampai 10-20 kalimat. Pokoknya harus dia yang lebih banyak menjelaskan tentang peternakan. Ya. Tentang masak-memasak juga seperti itu. Ya, tentang pengalaman dan pengetahuan daerah-daerah yang pernah dia kunjungi juga demikian. Dia rendahkan orang lain. Apalagi na'udzubillah masalah ibadah, tentang ilmu dan dakwah. Dia anggap remeh orang lain. Dia itu siapa sih? Oh, ngaji baru 3 bulan yang lalu, ngaji baru 2 tahun yang lalu. Kita ini kan sudah 10 tahun lebih. Dia tahu apa dia? Nah, kata-kata seperti itu tidak pantas dan tidak semestinya diucapkan oleh seorang muslim yang baik. Kenapa? Karena itu adalah kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada yang hadir saat itu, "Hal tadruna mat tawadhu?" Apakah kalian faham yang dimaksud tawadhu itu apa? Rendah hati itu bagaimana? At-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan tawadhu itu, rendah hati adalah engkau keluar dari rumahmu, setiap kali bertemu dengan seorang muslim, engkau melihat bahwasanya dia lebih baik dari dirimu. Itu namanya tawadhu. Jadi misalkan keluar dari rumah, ketemu tetangganya muslim yang sedang berangkat ke masjid, dia merasa tetangganya itu lebih baik dari dia. Nanti ketemu di masjid dengan orang-orang tua yang sudah sepuh-sepuh itu, yang sudah berumur, usia lanjut, yang jalannya pakai tongkat, kemudian sholat di barisan terdepan, soft pertama, ya, kita tetap merasa dia lebih baiklah dari saya. Jangan kemudian awam-awam, gak pernah ngaji, ya kan? Lantas dia merasa dirinya lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah sering ngaji, sering ikut kajian-kajian salafi, akhirnya dia merendahkan orang lain. Jangan. Jangan. Tidak seperti itu ulama mengajarkan. Bisa jadi orang-orang yang kita lihat itu lebih ikhlas, lebih tulus, lebih semangat ibadahnya dibandingkan kita. Yang kemudian merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari yang lain. Justru hal-hal seperti itulah yang akan menghancurkan dan membinasakan seorang hamba. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Ibana, Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi intinya adalah jangan sampai kita menganggap remeh, merendahkan orang lain. Walaupun secara fisik ada di bawah kita, mungkin penampilannya kumuh, barangkali orangnya terlihat kotor, tapi belum tentu di sisi Allah dia rendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba Ash'af madfu' bin Abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada orang yang rambutnya penuh debu, dia diusir dari satu pintu ke pintu yang lain. Kenapa? Orang enggak terlalu menganggapnya, siapa sih dia? Orang rendahan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Andaikan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, sumpah yang dia ucapkan itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bolehlah kita meremehkan dan kita merendahkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong oleh Allah dan mendapatkan rizki kecuali dikarenakan keberadaan orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Jadi kalau mau rizkinya lancar, usahanya mulus, kalau ingin urusan-urusannya mudah, semua yang dia hadapi masalah-masalah itu selesai, ya hendaknya dia berbuat baik dan menyayangi orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Orang-orang tua, orang-orang yang sudah jompo, lanjut usia, anak-anak kecil, anak-anak yatim, perempuan, orang yang sedang sakit, orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang sedang terkena musibah, dibantu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membantunya. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, Radio Al-Ibana Kota Palembang dan sekitarnya, itu salah satu pelajaran penting yang insya Allah kita dapatkan dari kondisi bencana dan pandemi yang sudah hampir setahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya bencana dan pandemi seperti ini bisa membantu kita untuk lebih melembutkan hati. Ya, hati kita tidak keras, kita hatinya tidak kaku, tapi jadi lembut, kemudian hati kita mudah tersentuh, hati kita terbuka, dan kita semakin mengerti siapakah kita, makhluk yang sangat lemah dan tidak punya daya dan upaya. Ya, kita mendengar petir saja sudah kaget. Kita mendengar angin kencang, sudah takut. Ada dentuman suara yang keras, kita sudah terkejut. Ya kan? Ada gempa bumi sedikit, kita sudah teriak-teriak. Gak bisa apa-apa. Ya kan? Kita sedikit panas saja sudah paranoid. Jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID. Ya kan? Kita yang batuk-batuk, ditawarin swab, udah takut. Jangan-jangan nanti hasilnya reaktif. Nanti bakalan begini dan bakalan begitu. Manusia ternyata sangat lemah sekali. Karena manusia itu sangat lemah, tidak ada alasan bagi dia untuk sombong, untuk tinggi hati, untuk merendahkan orang lain. Tapi dia bisa belajar bahwasanya hidup itu harus tawadhu, rendah hati, dan mengakui orang lain itu bisa jadi dan bahkan lebih baik dari dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, istiqomah dan kesabaran buat kita. Fajazakumullah khairan, dan salam buat antum secara khusus, ikhwan-ikhwan salafiyin dan salafiyat di kota Palembang dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.